Sekuntum bunga teratai di tengah kolam, putih mekar bagai salju tiada tercela. Ingin meraih bunga teratai yang indah, tak tercapai apa daya, hatiku kecewa. Bunga bercahaya menyinari sana berani, hatiku terlena, ku sayangi, jangan sampai tetap mekar dan berseri. Sayang disayang, datang burung meminjaknya. Helai